Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini, hari Rabu, kita kembali di program acara spesial Ngopi Ngobrol Perkara Islam setiap hari Rabu pagi, insya Allah bersama dengan Ustadz Amrullah Gadinta. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita masih akan membahas tentang kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Dan sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum demikian dan semoga para pemirsa Radio Muslim pun demikian. Allah berikan kesehatan senantiasa. Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan dalam kehidupannya. Nah, Ustaz, terima kasih untuk waktunya bisa hadir di studio Radio Muslim, Ustaz. Dan kepada pemirsa maupun pendengar sekalian yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini, juga bisa ikut bergabung dan beratensi di acara pagi hari ini dengan mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam, baik nanti sesuai dengan tema yang akan Ustaz sampaikan ataupun perkara agama yang lainnya. Insya Allah di nomor 085293348887 bisa SMS ataupun WhatsApp. Dan Sobat Muslim, mari kita persiapkan diri untuk menerima materi kajian pada pagi hari ini di sesi yang pertama. Dan langsung saja kepada Ustadz Amrullah kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang tersisa dari hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah. Kita bacakan An Tsauban radhiyallahu taala anhu qala lamma nazala fi fiddati wadh-dhahabi ma nazal qalu fa ayyul mal natakhidh. Dari Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat tentang emas dan perak, yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menampung atau menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Para sahabat bertanya ketika turun ayat ini, fa ayul mal natakhidz? Kita mau harta apa yang mau kita cari ini yang bagus, yang baik, ya. Qala Umar, maka Umar mengatakan ana a'lamu dzalika lakum. Aku akan memberitahu kalian hal tersebut. Qala fa udha 'ala ba'irin fa atrakahu wa ana fi atharihi. Maka beliau segera mengambil tunggangannya dan jalan dan aku pun mengikuti beliau. Fa qala ya Rasulullah. Maka kemudian beliau Umar bertanya, wahai Rasulullah, ternyata beliau ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayul mal natakhil? Harta apa yang kita cari ya Rasulullah? Qal liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang di antara kalian mencari hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri atau pasangan yang menolong kalian atas urusan akhirat. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Majah. Hadis ini sekarang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sudah kita bahas kemarin dan membahas mengenai harta yang sangat berharga bagi seorang insan yang mesti dia cari, dia usahakan. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang bersih, dan ini hati yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini sudah kita bahas kemarin, bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmatnya, dengan hatinya, kemudian dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi nikmat, tunduk kepada Allah sebagai pemberi nikmat, dan dengan lisannya dia menceritakan nikmat tersebut, dan dengan anggota badannya dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang kita bahas, walisanan dzakiran. Carilah lisan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting sekali. Lisan yang berzikir, senantiasa sibuk berzikir, ini adalah sesuatu hal yang dimiliki, yang berharga yang dimiliki manusia. Dia akan menjadi simpanan yang besar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Beliau mengatakan, ala unabiyukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairu lakum min infaqidh dhahab wal warq wa khairu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling mulia, yang paling terbaik, azkaha inda malikikum, yang paling bersih di hadapan Rabb kalian dan paling tinggi derajatnya, paling baik daripada kalian menginfakkan emas dan harta kalian, dan lebih baik daripada kalian, daripada kalau kalian ketemu musuh kemudian kalian berperang sampai akhirnya kalian terpenggal kepala kalian. Ya, qalu bala, luar biasa kan amalan yang luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Tentu kami mau dikasih tahu amalan apa itu. Qala dzikrullah taala, zikir, ya, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Hati atau lisan yang berzikir juga hati, karena asalnya zikir ini dari hati. Allah mengatakan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di surat Al-Kahfi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai dari berzikir mengingat kita. Ya, kemudian lisan akan membantu menguatkan zikir itu, menguatkan hati berzikir dan memacunya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berzikir dalam banyak ayat termasuk dalam hadis ini juga seringkali disertai atau disertakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ayat ini menggandengkan antara zikir dan syukur. Sebagaimana hadis yang kita sedang bahas ini disebutkan hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan Nabi sallallahu wasallam juga di antaranya dalam sebuah doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan setelah engkau salat atau di belakang salatmu engkau berdoa, Allahumma aini ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Maka ini ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini diantara ibadah atau zikir dan syukur ini digabungkan. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim mengatakan mabna din ala qaidatain az-zikri wasyukri. Bangunan agama itu dua kaidahnya, zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan antara kedua hal tersebut. Hati yang bersyukur dan lisan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah kalian mencari harta yang berharga yang lainnya, yaitu wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan pasangan istri yang bisa menolong engkau dalam perkara akhirat. Tentunya ini juga termasuk di antaranya laki-laki yang mencari istri yang demikian, dan istri pun yang mencari laki-laki yang demikian, yang membantunya menolong urusan akhiratnya, saling ta'awun dalam urusan akhiratnya. Inilah sebaik-baik pasangan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaja fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang berdiri bangun di malam hari kemudian salat, dan dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia percikan air dengan lembut untuk membangunkannya untuk sama-sama salat malam juga. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair? Wanita apa yang baik ya Rasulullah? Qal allati tasuruhu idza nadhar. Yang apabila engkau lihatnya menyenangkan dirimu. Mungkin bukan karena kecantikan semata. Ya, tapi karena akhlaknya, karena kebaikannya dilihat masyaallah. Senang kita dengan pasangan tersebut. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia mentaatimu apabila engkau memerintahkan. wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Ya, dan dia tidak menyelisihimu dalam apa yang kau benci, fi nafsihi wa malihi, ya, dalam apa yang kau tidak suka tentang jiwanya dan hartanya. Artinya kita nyuruh dia untuk berbuat dengan harta demikian demikian demikian, maka dia tidak menyelisihi perintah kita untuk mengelola harta tersebut. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, empat perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang: mar'atu salihah, wanita yang soleh, wal maskanul wasi, rumah yang lapang, wal jarus soleh, kemudian tetangga yang baik, wal markabuhani, dan kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Ya. Ini bagian dari kebahagiaan seorang. Kalau ini enggak terjadi, maka ya celaka, ya sengsara, ya sakit hati begitu ya. Punya pasangan, punya suami, punya istri, susah mau diajak ketaatan, durhaka terus, membangkang terus, berantem terus, langsung jadi beban besar. Punya rumah sempit di sini, sempit atau lapang, betul fisik juga diantaranya, tapi yang penting adalah kelapangan yang terjadi karena kebaikan-kebaikan orangnya. Rumah lapang tapi kalau orangnya berantem-berantem terus, marah-marah terus, cekcok siapa di rumah itu, nggak terasa lapangnya. Ya, rumah mungkin nggak sempit sekali, tapi sedengan cukup, tapi masya Allah hangat. Kebaikan-kebaikan dan amal soleh terwujud di sana, masya Allah jadi lapang rumahnya. Aljaru soleh, tetangga yang soleh. Nah, ini juga kalau kita tidak mendapatkan ini, wah, ribet kehidupan, susah. Ya, jadi tetangga, punya tetangga ganggu terus. Kalau nyetel audio, video, kenceng-kenceng terus. Hewan peliharaannya nyusahin kita terus. Anak-anaknya juga begitu. Wah, pokoknya susah. Maka ini pun jadi siksaan bagi seseorang, ya, di rumahnya. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, enggak mesti bagus, nyaman. Ya, punya kendaraan dikit-dikit mogok, dikit-dikit mogok, dikit-dikit ke bengkel, habis duit, enggak bisa aktivitas. Wah, ini di antara musibah. Ya. Maka ini empat kebahagiaan kata Nabi, di antaranya pasangan yang membantu kita urusan akhirat. Membantu urusan akhirat ini bukan dengan semata-mata membantu ketaatan, membantu ibadah, betul itu bagian darinya. Di antaranya membantu urusan akhirat dengan cara mengingatkan sang suami untuk baik dalam bekerja, amanah dalam bekerja, jujur, jangan mengambil harta haram. Dan ini penting sekali. Jangan mengambil harta dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang suami betul-betul terbantu. Istri dengan lapar dia, Pak, daripada ngambil harta yang haram. Ya. Maka dia betul-betul akan membantu urusan akhiratnya itu. Bukan sekedar ya dibantu dibangunin sholat atau yang lain sebagainya, tapi itu juga di antaranya. Di antaranya juga menyediakan makanan, dan jangan lupa ya, urusan ranjang juga perlu diperhatikan. Sehingga betul-betul di luar rumah sang suami bisa menjaga kemaluannya dengan baik. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah wasiat dari Nabi SAW tentang tiga harta yang sangat berharga bagi seorang insan: hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri atau pasangan yang membantu dia dalam urusan akhiratnya. Semoga Allah mengaruniakan kita ketiga hal tersebut di dunia ini dan menjadikannya sebagai kebaikan yang besar bagi kita untuk urusan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di hadis yang ke-36. Dan silakan jika ada yang ingin bertanya, dan salam sapa atau yang lainnya, kami persilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, terima kasih untuk materinya pada sesi yang pertama, Ustaz.

فبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim. Di acara salam sapa sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823-2727-5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillah, kembali lagi di program spesial Ngopi Mengobrol Perkara Islam pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Dan kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi sobat muslim yang ingin mempertanyakan atau mengirimkan pertanyaan ke program acara pada pagi hari ini, bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kami bacakan, Ustaz. Tafadhal. Ustaz, ukuran istri yang solehah itu bagaimana, Ustaz? Karena kadang istri bisa taat, tapi kadang juga tidak. Setiap hari ada ujiannya, Ustaz. Ya, istri yang solehah bukanlah istri yang sempurna. Tidak pernah tidak taat, tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyakiti suami dan lain sebagainya. Itu nanti kalau mau begitu di surga nanti. Dapat bidadari dari surga, nah semuanya sempurna, baik fisik dan sifatnya, akhlaknya. Adapun wanita di dunia, istri-istri kita, maka tidak sempurna. Maka istri yang soleh bukanlah yang sempurna, karena itu tidak ada. Tapi istri soleh adalah ketika dia berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak-hak suaminya. Ya. Hak-hak Allah yang wajib dia tunaikan berupa sholat, berupa puasa. Kemudian dia berusaha juga untuk mengamalkan yang sunnahnya. Hak-hak suaminya berupa apa yang mesti dia lakukan terhadap suaminya. Menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya. Ya, bersikap baik kepada suaminya. Dan kalau sudah punya anak-anak juga demikian. Maka insya Allah itu cukup disebut sebagai istri yang solehah. Semakin bertambah baik amalannya. Baik amalan-amalan yang terkait dengan hak Allah ataupun hak suami, semakin solehlah dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, manakah yang lebih baik? Keadaan saat ini, ekonomi ataupun kekuatan lebih cenderung menyekolahkan anak di dekat rumah yang belum sunnah. Apakah tidak mengapa, Ustaz? Karena sekolah-sekolah yang sesuai sunnah jauh-jauh dari rumah dan mahal, Ustaz. Ya fattakullah masata'tum. Apabila mungkin antum belum bisa menyekolahkan anak di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah Islam yang umum dengan lebih murah, namun coba perlu diperhatikan juga tentang pendidikan Islam yang diajarkan di sana. Karena kadang-kadang di sebagian sekolah-sekolah Islam masih diajarkan sesuatu yang tidak benar ya, atau menyimpang dilihat dari sudut kacamata Islam yang benar, dari sudut kacamata manhaj salaf ya. Maka ketika antum menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang bukan sunnah, maka antum melihat kurikulumnya, lihat apa yang diajarkan. Jika ada sesuatu yang dirasa tidak tepat, antum punya PR juga untuk mengajarkan kepada anak antum apa yang lurus, apa yang tepat, apa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kembali yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya tentang mempelajari ilmu tajwid? Apakah mempelajari ilmu tajwid ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Gimana? Ilmu tajwid, oh ya. Ilmu tajwid, para ulama banyak yang mengatakan, sebagai Syekh bin Baz mengatakan hukum baca Al-Quran dengan tajwid adalah sunnah, jadi tidak sampai wajib. Namun sebagian ulama mengatakan mempelajari ilmu tajwid untuk bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin sehingga mereka membaca Al-Quran dengan benar, hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada satu orang yang melakukan, maka cukup bagi yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana dengan pembagian nafkah yang benar sesuai Islam, Ustaz, untuk istri? Karena suami bisa beli ini itu untuk kepentingan sendiri, namun istri harus menahan diri untuk keperluan rumah tangga, Ustaz. Gimana? Pembagian nafkah yang benar sesuai Islam, Ustaz, untuk istri. Karena suami bisa beli ini dan itu untuk kepentingan sendiri, namun istri harus menahan diri untuk keperluan rumah tangga, Ustaz. Ya, seorang suami wajib untuk memberikan nafkah yang mencukupi. Tidak ada standar dalam memberikan nafkah yang diatur agama kita, kecuali dengan uruf, ya, dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi kebiasaan sekitar, ya. Maka mungkin setiap kota akan berbeda-beda, setiap rumah tangga akan berbeda-beda, tergantung mungkin bagaimana pendapatan dari sang suami, ya. Maka dikembalikan kepada urf. Selama itu bisa memenuhi kewajiban-kewajiban berupa makanan, minuman, yang kemudian pakaian, ini yang paling penting, yang pokok yang mesti dia tunaikan, ya. Maka itulah yang menjadi standarnya kurang lebih. Walaupun nanti mungkin beda-beda juga. Makanan ada orang yang mungkin standarnya 50 ribu sehari cukup, ada yang 100 ribu sehari baru cukup, karena mengingat mungkin jumlah keluarganya yang lebih banyak atau karena yang lainnya. Jadi tidak ada standar khusus, yang penting dia memenuhi kebutuhan kecukupan pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ustaz, bagaimana nasib hewan kurban yang sebelum hari H mengalami kecacatan, dan kecacatan yang bisa ditolerir itu apa saja, Ustaz? Wallahu a'lam, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada Ustaz yang lainnya. Nah, Ustaz, selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana bila kita ikutan memotong rambut dan kuku padahal kita tidak kurban? Apa kita juga mendapatkan pahala, Ustaz? Gimana? Kita ikutan untuk memotong kuku dan rambut, tidak memotong kuku dan rambut padahal tidak berkurban, Ustaz. Apakah akan mendapatkan pahala juga, Ustaz? Oh ya, enggak. Itu khusus bagi orang yang berkurban saja. Ya, disebutkan agar selama dia berkurban mulai dari hari-hari Dzulhijjah ini, maka diantara hikmahnya, ya, maka akan semakin banyak yang menjadi saksi-saksi atas kebaikan dia, baik itu kuku maupun rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah yang dimaksud menikahlah dengan yang sekufu? Misal pandangan sholat di jamak berbeda, apa itu tidak sekufu, Ustaz? Untuk sholat boleh di jamak ini apakah hanya jarak syaratnya? Meskipun bepergian dengan kendaraan pribadi yang bisa berhenti di setiap waktu sholat, Ustaz. Sekufu ini, sekufu itu sekufu dalam artian luas sebenarnya. Dia bisa sekufu dalam artian ekonomi, sekufu dalam artian ilmu, dan lain sebagainya. Baiknya memang demikianlah pernikahan, ekonomi yang mapan dengan ekonomi yang mapan. Karena kalau ekonomi yang mapan dengan yang tidak mapan, akan terjadi berbagai macam kendala, ya. Misalnya itu suaminya atau istrinya, sehingga akan merasa terhinakan dan lain sebagainya. Dari sisi keilmuan juga demikian. Maka sekufu ini diantara perkara yang disunahkan dalam, tidak mesti seperti itu sih, tapi disunahkan dalam pernikahan. Ya. Adapun perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih itu enggak masalah, ya, bukan batasan sekufu atau tidak sekufu, ya. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih, sang suami punya ilmu, sang istri juga punya ilmu, ya tinggal dikompromikan saja, didiskusikan mana yang lebih tepat. Kalau memang tidak ketemu ininya dan keduanya memang satu khilaf yang mu'tabar, ya udah, antara suami istri pun mesti saling toleransi dalam permasalahan khilaf fikih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, untuk tambahan tentang jarak tadi, itu bagaimana, Ustaz? Jarak apa, ya? Yang jarak bepergian tadi, Ustaz. Gimana pertanyaannya? Misal pandangannya sholat di jamak berbeda, yang satu sholat boleh dijamak ini apakah hanya jarak saja syaratnya Ustaz? Ataupun bisa berhenti setiap waktu sholat dengan kendaraan pribadi? Kalau dia safar. Yes. Safar memang ada yang ada beberapa para ulama tentang jarak. Ada yang mengatakan dia dibatasi oleh di batasannya adalah jarak 80 km. Ada yang mengatakan batasannya adalah batasannya adalah urf ya, jadi kebiasaan ya. Artinya pertanyaannya apa tadi, pertanyaannya gimana? Pertanyaan tentang apakah safar jaraknya hanya di jaraknya saja Ustaz? Di perbedaan jaraknya Ustaz. Maksudnya pandangan sholat di jamak berbeda, apa itu tidak suka untuk sholat boleh di jamak ini apakah hanya jarak syaratnya meskipun bepergian dengan kendaraan pribadi yang bisa berhenti di setiap waktu sholat Ustaz? Oh, di jamak, apakah di jamak itu hanya syaratnya hanya jarak saja begitu ya? Mungkin di qasar yang dimaksud. Kalau qasar itu memang rukhsah ketika safar. Kalau jamaah itu safar enggak safar bisa ya. Antum sakit mau menjamak salat karena harus istirahat banyak, lemah, boleh walaupun tidak safar ya, di rumah. Tapi kalau safar itu mengqasar salat ya, yang karena safar. Maka mengqasar salat artinya yang 4 menjadi 2 begitu. Maka kalau dia dalam kondisi safar maka boleh bagi dia mana yang dia mudah. Dia mudahnya berhenti di satu tempat, kemudian dia sholat di situ, dia qasar di jamak sekalian, boleh. Mana yang mudah? Karena ini keringanan ya. Sulit berhenti nanti sekalian di hotel atau di tempat tujuan, walaupun nanti sampai sana jam 9 malam misalnya, sudah lewat sholat maghrib, maka boleh juga dia melakukan itu. Wallahualam. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustaz pada pagi hari ini Ustaz. Baik. Sebelum kita tutup, bisa diberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini Ustaz. Monggo Ustaz. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, Masya Allah, ini satu hal yang sangat agung bagi kita, yaitu kita bisa mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan sebagai harta yang berharga. Dan kita harus berusaha, mengusahakan itu. Mengusahakan bagaimana hati kita bisa banyak bersyukur pada Allah. Mengusahakan bagaimana lisan kita zikir, banyak berzikir. Mengusahakan bagaimana kita mendapatkan pasangan yang baik. Dan berdoa pada Allah SWT agar Allah memudahkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan juga faedah-faedah dari kajian pada pagi hari ini Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Dan Sobat Muslim, terima kasih untuk atensinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Sobat Muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa di nomor yang kami tertera tadi untuk kami simpan di Rabu depan insya Allah. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Kami undur diri, terima kasih. Insya Allah berjumpa kembali di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.